sacaré para nonoman gitu deh para mojangan lamun pareng jauh ngumbara kade poho kana pepeling omat kisan tong pindah padatan sumawona ninggalkan kabangsaan boh pusaka boh budayana urang pisan nu ngajungjungna. Sakabe para nonoman gitu deh para mojangna lamun pareng jauh ngumbara kade poho kana pepeling omat pisan tong pindah padatan sumawona ninggalkan kabangsaan boh pusaka boh budayana urang pisan nu ngajungjung.